Cuk dinai paman uang sungang satio takat naga angan-angan ku melayang mangga cucu tabang raso manang bui angan-angan ku melayang mangga cucu tabang raso manang bui awang.